Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa aminuhu 'alal wahyi. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Para pendengar Isma Radio yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji tak lupa kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini untuk bisa mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan bahas, lanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Kemarin telah kita bahas tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya manhaj ini dimiliki oleh ulama-ulama salaf terdahulu dan para pengikut-pengikut mereka. Yang mana manhaj mereka adalah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat di dalam kitab dan sunnah atau hadis. Yang mana manhaj mereka ini ya bersandar di atas beberapa kaidah. Di antaranya adalah mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka tidak pernah mentakwilkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan tidak pernah merubah lafaz-lafaz dari nama-nama Allah. Kemudian di antara manhaj mereka adalah mereka menafikan musabah atau penyerupaan sifat-sifat makhluk. Jadi mereka tidak pernah mentasbih atau menyamakan sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh yang namanya sekutu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian ya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak pernah melanggar ya apa yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah ya mereka tidak pernah melanggarnya. Kemudian mereka di antara manhaj mereka juga mereka menyerahkan urusan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah mempermasalahkan tentang sifat-sifat Allah. Tidak pernah menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ar-raddu 'ala man ankara al-asma' was-sifat aw ankara ba'daha. atau bantahan terhadap orang yang mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab ini ada tiga kelompok, yang mana tiga kelompok ini mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah hum atba'ul Jahm bin Safwan. Al-Jahmiyah ini adalah kelompok pengikutnya Jahm bin Safwan. Jadi Jahm bin Safwan ini ya termasuk tokoh Jahmiyah yang mencetuskan pemikiran Jahmiyah. Dan orang-orang Jahmiyah ya, mereka ini mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah semuanya. Dia tidak meyakini adanya nama-nama Allah dan tidak meyakini adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkari semua. Jelas kelompok ini kelompok yang menyimpang. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah pengikut Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha. Yang mana Wasil bin Atha yaitu orang yang mengasingkan diri dari majlis Hasan al-Basri. Kelompok Mu'tazilah ini ya, mereka menetapkan nama-nama Allah ya, akan tapi mereka itu menafikan sifat-sifat Allah seluruhnya. Mereka meyakini adanya nama-nama Allah, akan tapi mereka tidak meyakini adanya sifat-sifat Allah, bahkan mereka ingkari. Kelompok yang ketiga, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Al-Asy'ariyah yang dicetuskan oleh Abu Hasan Al-As'ari, yang mana sebelum Abu Hasan Al-As'ari ini mencetuskan paham As'ari, ya, beliau ini berfaham Mu'tazilah. Ya. Setelah itu beliau berpindah kepada paham As'ari. Tapi ketika beliau menjelang wafatnya, ya, beliau bertobat dan kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok As'ariyah ini dan Maturidiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka ini menetapkan nama-nama Allah dan sebagian sifat-sifat Allah. Dan mereka menafikan sebagian sifat Allah. Jadi mereka hanya meyakini sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagiannya mereka ingkari. Pemahaman-pemahaman yang ada pada mereka ini ya, terdapat subhat-subhat ya, yang mana mereka itu bersandar ya, menyandarkan mazhab mereka di atas subhat-subhat ini. Di antaranya subhat yang mereka lontarkan ya, yang mereka sandarkan mazhab mereka kepada subhat ini, yaitu mereka suka mentasbih Allah dengan makhluknya. Kata mereka, karena makhluk ya, yusammauna bi ba'di tilkal asma, ya, terkadang makhluk itu diberikan nama ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan disifati dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Ini orang-orang yang suka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini juga suka mentakwil. Ya. Suka mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. seperti ya Allah itu punya wajah. Ya. Mereka takwilkan bahwa katakwil wajah bizzat, ya, mentakwilkan wajah dengan zat. Berarti mereka menyamakan antara ya zat Allah dengan zat makhluknya. Kemudian mereka juga mentakwilkan al-yad bin ni'mah, dengan nikmah. Padahal yad di situ artinya tangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka mentakwilkan dengan makna nikmat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali diketahui pengingkarannya terhadap asma wa sifat, yaitu asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ba'du musyrikil Arab, yaitu sebagian kaum musyrikin Arab. Yes, kaum musyrikin Arab ini yang pertama kali mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika Allah menurunkan kepada mereka firman-Nya, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad kharat min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman." Dan demikianlah kami mengutus kepadamu, ya, kami mengutusmu, ya, kepada satu umat sebagaimana telah kami utus kepada umat-umat sebelumnya, litatlu 'alaihim, supaya kalian mengajarkan kepada mereka allazi auhayna ilaik, yaitu apa-apa yang kami wahyukan kepadamu. Wahum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka ingkar, mereka mengingkari Allah yang Maha Pengasih. Sebab turun ayat ini, ya, bahwa ada suatu kaum Quraisy, ya, ketika mereka mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Ar-Rahman, ya, menyebutkan nama Allah Ar-Rahman, jadi orang-orang Quraisy ini mengingkari, ya, tidak mau mengimani bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman. Lalu Allah menurunkan ayat kepada mereka, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa sesungguhnya kejadian ini terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Ketika seorang penulis menulis perjanjian Hudaybiyah yang berlangsung antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia menulis bismillahirrahmanirrahim, lalu orang-orang Quraisy mengatakan ammar rahman fala na'rifuh, adapun Ar-Rahman kita tidak kenal, kata dia. Ar-Rahman kita tidak mengetahuinya. Jadi mereka itu tidak meyakini adanya Ar-Rahman, yaitu nama Allah Ar-Rahman. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam keadaan sujud, Rasulullah berdoa ya Rahman ya Rahim, lalu orang-orang musyrik, kaum musyrikun, ya, berkata hada yazumu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u masna, ya, ini Nabi Muhammad yaz'um, mengira bahwa ia menyeru satu Tuhan, padahal ia menyeru dua Tuhan. Ya. Ini perkataan orang musyrik. Dia menyangka bahwa Muhammad itu menyeru dua Tuhan dengan mengatakan ya Rahman, ya Rahim. Ya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Kulid'u Allah aw idur Rahman. Ayyamma tad'u lahu falul asmaul husna." Katakanlah wahai Muhammad, "Ud'ullah," serulah Allah atau serulah Allah yang Maha Pengasih. Ayyamma tad'u falul asmaul husna. Karena Allah itu memiliki apa? Asmaul husna, nama-nama yang baik. Disebutkan juga dalam surat Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum isjudu lirrahman qalu wa marrahman. Ketika dikatakan kepada orang-orang musyrik, ya, atau orang-orang Quraisy, bersujudlah kalian kepada Allah yang maha Rahman, yang Maha Pengasih. Qalu wa marrahman. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrik ini mengatakan, siapa Ar-Rahman itu? Ya. Jadi mereka itu mengingkari, ya, adanya Ar-Rahman, adanya nama Ar-Rahman. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kaum musyrikin ini merupakan Salaful Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Merupakan pendahulu, ya, pendahulu Jahmiyah, pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ya, munculnya dari orang-orang musyrik Arab pada zaman dahulu. Dan mereka ini menafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan pada dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah pada diri Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang musyrik Arab ini merupakan seburuk-buruk pendahulu, ya. Seburuk-buruk pendahulu, karena mereka yang pertama kali mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut pada pembahasan tentang ar-raddu alaihim min aujuh, bantahan terhadap kaum musyrikin Arab, ya, dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tinggi, sebagaimana juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang musyrikin Arab ini menafikan dari diri Allah, atau mereka juga menafikan sebagian sifat-sifat yang terdapat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat-sifat ini sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tapi mereka nafikan atau mereka ingkari. Dan ini termasuk muhadatun lillah wa rasulih. Termasuk memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Orang yang mengingkari nama-nama Allah, ia termasuk memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sisi yang kedua, annahu la yalzam min wujudi hadhihi sifat fil makhluqin, bahwa tidak seharusnya ada sifat-sifat yang terdapat pada makhluk, ya, disamakan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang musyrikin Arab ini, ya, mereka suka mentasbih Allah dengan makhluknya. Al-musabah bainallah wa khalqih. Ya, suka mentasbih atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nama-nama dan sifat-sifat Allah ini tidak pantas untuk makhluknya. Ya. Karena kita ketahui bahwa zat Allah dengan zat makhluknya berbeda. Ya, begitu juga nama dan sifat-sifatnya jelas berbeda. Kan tapi orang-orang musyrikin Arab, ya, mereka menyamakan semuanya. Baik itu zatnya, namanya, sifat-sifatnya sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah atau menamakan dirinya dengan sifat alim, halim, dan Allah juga menamakan sebagian hambanya dengan kata alim. Ini tidak berarti nama Allah dengan nama makhluk sama, tidak. Walaupun Allah menyebutkan nama alim pada hambanya, pada sebagian hamba-hambanya. Kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 28. Allah mengatakan وَبَشَّرُوا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, ya. Dan mereka mengabarkan kepadanya بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, ya. Dengan seorang anak, datangnya seorang anak yang alim, yang memiliki ilmu, ya, yang maha mengetahui. غُلَامٍ عَلِيمٍ di sini maksudnya adalah Ishaq, Nabi Ishaq alaihi salam. Allah menamakan Ishaq dengan بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Nah, di situ ada kata alim. Ini tidak berarti ya Nabi Ishaq ini sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena Allah Maha Alim, ya. Allah juga pernah menamakan hambanya dengan kata halim, ya. Halim ini Maha Bijaksana. Ini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimun Halim, ya. Ini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Allah menyebutkan kata halim di dalam Al-Quran, ya, untuk hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami kabarkan kepadanya tentang seorang anak yang memiliki, ya, kebijaksanaan, yang maha bijaksana. Di sini adalah Ismail, maksudnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Maka disebutkan dalam kitab ini, walaisal alim kal alim. Walal halim kal halim, ya. Tidaklah sama al-alim pada makhluk dengan al-alim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama. Walaupun Allah menamakan nama alim pada hambanya, ya. Ini diantara subhat yang terkadang dilontarkan oleh orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdalil dengan ayat ini, ya, menyatakan bahwa nama Allah sama dengan nama makhluknya, padahal hakikatnya berbeda. Ya. Pernah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya Sami'an Basira. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah kana Sami'an Basira. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dan Allah juga pernah menamakan sebagian hambanya dengan nama Sami'an Basira. Lihat dalam surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsajin nabtalih faj'alnahu samian basira. Ya, samian basira ini, ya. Ini nama makhluk, ya. Allah menamakan dengan samian basira. Ya. Disebutkan laisa as-sami' kas-sami' wala al-basir kal-basir. Tidaklah sama. As-sami', ya. Hamba yang mendengar, ya, tidak sama dengan Allah. Allah yang Maha Mendengar, ya. Manusia mendengar sebatas mendengar, ya. Akan tapi Allah mendengar semuanya, ya. Walal basir kal basir, dan tidaklah sama seorang hamba yang melihat sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat, ya. Penglihatan manusia terbatas, akan tapi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bisa melihat segala sesuatu, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan nama-nama dalam dirinya, dan Allah juga menamakan nama-nama pada hambanya. Nama-nama percis seperti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi hakikatnya jelas berbeda. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan sifat-sifat kamal, sifat-sifat yang sempurna. Dan Allah juga mensifati hamba-hambanya dengan sifat-sifat yang terdapat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hakikatnya jelas berbeda. Contohnya ya, di dalam ayat Al-Quran Allah mensifati dirinya dengan sifat ilm. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, "Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmi." Ya. Jadi di sini ada sifat ilm. Sifat ilm Allah diambil dari kata al-alim, ya, berarti menunjukkan Allah mempunyai sifat ilm. Allah juga mensifati hamba-hambanya dengan sifat ilm. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dalam surat Al-Isra ayat 85, "Dan tidaklah kalian diberikan ilmu al-ilm illa qalila," kecuali sedikit sekali. Ya, jadi ada sifat ilm juga dalam diri makhluk. Ya. Ya, akan tetapi ya, sifat ilm pada diri Allah jelas berbeda dengan sifat ilm yang terdapat pada makhluk. Ya. Walaupun dari sifatnya sama, yaitu al-ilm, akan tapi hakikatnya berbeda. Ya. Allah juga mensifati dirinya dengan al-quwah. Diambil dari kata al-qawi, yadullu ala al-quwah, menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat quwah, yaitu kuat. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la qawiyun aziz." Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-Dhariyat ayat 58, "Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Ada al-quwah, ada kata al-quwah di sini, menunjukkan Allah itu memiliki sifat quwah. Allah juga mensifati hambanya dengan sifat quwah. Ya, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54, "Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian dari yang lemah, ya, dari lemah, "tsumma ja'ala min ba'di dha'fin," kemudian Allah menjadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Ya, ada kata quwah di sini, berarti pada diri makhluk ada sifat quwah juga. Ya. Nah, jelas al-quwah pada diri makhluk jelas berbeda dengan al-quwah yang terdapat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, yang ketiga, ya, dari sisi yang ketiga, "Annalladzi laisa lahu sifatu kamal la yasluhu ay yakuna ilahan." Bahwa sesungguhnya ya, orang yang tidak memiliki sifat yang sempurna tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Seperti manusia tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna, manusia pasti ada kekurangannya. Jadi tidak pantas manusia itu dijadikan Tuhan. Apalagi berhala-berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak memiliki kekuatan. Ya, jelas tidak boleh menjadikan Tuhan. Makanya Ibrahim alaihissalam, ya, ketika mendakwahi bapaknya, ya, beliau mengatakan, "Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir." Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan sesuatu yang tidak bisa melihat? Ya. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman ketika membantah orang-orang yang menyembah berhala, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 148. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Bukankah mereka melihat bahwa ya berhala yang mereka sembah itu la yukallimuhum, tidak bisa berbicara dengan mereka, wa la yahdihim sabila, dan tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Kemudian yang keempat, ya, bantahan yang keempat, anna isbat as-sifat kamal wa nafyaha naqsun, falladhi laysa lahu sifatun imma ma'dum wa imma naqisun, wallahu ta'ala munazzahun an dhalik. Ya. Bahwa sesungguhnya penetapan sifat, ya, kamalun, ya, penetapan sifat Allah itu sempurna. Bahwa sifat Allah itu sempurna. Wa nafyaha naqsun, dan menafikan sifat Allah itu merupakan kekurangan. Naqsun. Falladzi laysa lahu sifat, dan barang siapa, ya, yang tidak memiliki sifat kamal, ya, sifat sempurna, imma ma'dum wa imma naqis, ya. Terkadang sifatnya itu kadang ya ada sifat yang kurang, ya. Ya. Kadang ada sifatnya yang kurang dari dalam dirinya, wallahu ta'ala munazzahun an dhalik. Ya, Allah ta'ala ini, ya, munazzah, disucikan, ya, dari sifat-sifat yang kurang ini. Jadi semua sifat Allah sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada pembahasan al-inhiraf fi hayatil bashariyah. Penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada kehidupan manusia. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan tujuan agar makhluknya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menciptakan makhluk, dan Allah menyiapkan rezeki dari setiap makhluk itu. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّتْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah. Aku tidak membutuhkan dari mereka rizki. Ya. Allah tidak butuh. Dan Allah juga mengatakan, aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Jadi tujuan Allah pertama menciptakan makhluknya adalah agar mereka menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ya, ada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah setan, ya. Ada juga yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala-berhala. Pada hakikatnya, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan di atas tauhid. Mereka lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Ya, setiap yang dilahirkan, ya, itu dilahirkan di atas fitrah dalam keadaan suci. Lalu bapak-bapak mereka yang menjadikan mereka Yahudi, yang menjadikan mereka Nasrani, yang menjadikan mereka Majusi. Ya. Padahal asal usul dari anak Adam itu adalah tauhid. Ya. Ketika mereka lahir, mereka sudah lahir dalam keadaan suci, ya, di atas tauhid. Yang menjadikan mereka menyimpang dari tauhid itu orang tua mereka. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal kesyirikan yang terjadi dan awal penyimpangan dari akidah yang benar, ya, itu bermula dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana Nabi Nuh alaihi salam ini merupakan seorang rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tauhid. Ya, setelah terjadinya berbagai macam kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, ya, tentang Nabi Nuh alaihi salam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh wan nabiyina min ba'dih, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kesyirikan sudah terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana baina Adam wa Nuh alaihissalam asratu qurun kulluhum 'alal Islam." Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 abad. Asratu qurun kulluhum 'alal Islam. Semuanya berada di atas Islam. Ya, awalnya mereka itu berada di atas Islam. Tapi karena orang-orang tua mereka, ya, nenek-nenek moyang mereka menyimpang dari akidah yang benar, akhirnya mereka melakukan kesyirikan. Sampai turun-temurun mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, hadal qaul huwa shawab qat'an. Yaitu perkataan Ibnu Abbas ini shawab qat'an, benar secara qat'i, ya. Secara pasti dia pasti benar, ya, perkataan Ibnu Abbas. Fa inna qira'ata Ubay bin Ka'ab yakni fi ayatil Baqarah fakhtalafu fa ba'asallahu an-nabiyyin. Ya. Karena dalam surat Al-Baqarah dikatakan fakhtalafu, ya. Ketika orang-orang musyrikin berselisih, ya. Faba'asallahu nabiyyin, lalu Allah mengutus para nabi. Mengutus para nabi untuk mendakwahkan tauhid, ya. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, ya, karena banyak manusia yang berselisih, ya. Makanya Allah mengutus para nabi untuk menjelaskan kepada kaum musyrikin yang mana mereka berselisih tentang agama yang benar. Ya. Sebagaimana para kaum musyrikin Arab, ya, yang pada awalnya mereka itu berada di atas agama Ibrahim alaihissalam, ya. Pada awalnya mereka berada di atas tauhid. Akan tetapi setelah datang seorang munafik yang bernama Amr bin Luhay al-Khuzai, ya, ini seorang munafik, ya. Mereka, dia ini mengaku Islam tapi di hatinya tuh kufur. Ya, ini Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ya, tokohnya orang munafik pada zaman kaum musyrikin Arab. Nah, lalu datang Amr bin Luhai Al-Khuzai ini merubah agama Ibrahim alaihissalam. Mereka dia merubah agama Ibrahim dan ia mendatangkan patung-patung ke belahan bumi Arab. Nah, semenjak itulah orang-orang Arab mulai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mulai menyebar kesyirikan di berbagai negara yang mana awalnya negara itu bersih dari kesyirikan. Nah, setelah itulah Allah mengutus Nabi Muhammad alaihissalam, yang mana Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Allah mengutusnya untuk menyeru manusia kepada tauhid yang benar dan agar mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulailah akidah tauhid itu kembali lagi. Akidah tauhid kembali lagi dan agama Ibrahim mulai dianut oleh orang-orang musyrikin Arab. Dan Nabi Muhammad dengan segala usahanya mendakwahkan tauhid, Rasulullah menghancurkan patung-patung mereka. Lalu Rasulullah menyempurnakan agama Islam. Nah, akidah tauhid yang benar ini akhirnya dianut, akhirnya diikuti oleh kaum musyrikin Arab. Dan mereka setelah mengenal tauhid yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, setelah zaman yang penuh dengan tauhid, yang mana orang musyrikin Arab ini mengikuti manhaj, manhaj ulama-ulama yang memiliki akidah yang benar, akhirnya kembali lagi kebodohan, kembali lagi menyebar kesyirikan pada zaman-zaman mutaakhirah, pada zaman-zaman setelah zaman para sahabat, muncul lagi kesyirikan. Sebabnya adalah munculnya kesyirikan ini disebabkan datangnya para dai-dai yang menyesatkan. Mulailah para dai-dai ini menyebarkan kesyirikan kembali. Setelah akidah tauhid sudah mulai, akidah tauhid ini mulai dianut oleh para musyrikin Arab, akhirnya kembali lagi kesyirikan itu menyebar di belahan bumi Arab. Karena ada dai-dai yang sesat yang mengajarkan kesyirikan. Nah, muncullah orang-orang musyrik yang mulai mengagungkan orang-orang para wali dan orang soleh, sehingga mereka itu membangun berhala-berhala atau membangun bangunan yang besar di atas kuburan-kuburan mereka, yaitu orang-orang yang soleh ini. Lalu mereka menjadikan patung-patung orang soleh ini dan mereka sembah. Makanya dulu ada namanya patung Hubal, itu mereka sembah. Dan mereka menjadikan patung-patung ini sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada patung-patung ini, mereka berdoa, beristighosah, mereka menyembelih untuk patung-patung itu. Mereka juga bernazar pada patung-patung itu. Dan mulai muncul mereka bertawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Dan ini mereka lakukan karena mereka cinta kepada orang soleh itu. Nah, ini jelas syirik ya, jelas merupakan kesyirikan yang patut untuk kita jauhi. Dan orang-orang musyrikin ini berpandangan mereka menyembah orang-orang soleh atau menyembah patung-patung orang soleh itu dengan tujuan agar mereka itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas sebuah kesyirikan. Mereka mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ma na'muduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan tidaklah kami menyembah mereka. Mereka mengatakan seperti itu. Illa liqarribuna, melainkan agar mereka itu, yaitu sesembahan-sesembahan ini, bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini termasuk kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, orang-orang musyrik, ya musyrikin Arab, mereka itu meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta, bahwa Allah itu yang memberikan rezeki. Akan tetapi kebanyakan mereka mengingkari uluhiyah Allah, mengingkari tauhid uluhiyah, bahkan mereka mempersekutukan Allah dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, melainkan mereka itu orang-orang musyrik, itu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di antara penyimpangan ya, yang terdapat pada kehidupan manusia, yaitu penyimpangan yang terdapat pada orang-orang musyrikin Arab ya, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk sementara kita akhiri dulu Ustaz dari kajian dari Aqidatul Tauhid ini. Dan untuk saat ini kita berikan kesempatan kepada para sahabat Smile Radio yang ingin turut serta bertanya dari pembahasan ini di line telepon 0218499434 atau 0218497005 atau di nomor handphone 0852627747 beserta SMS atau WhatsApp. Baik, sudah ada WhatsApp yang masuk dari Ummu Sufyan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dikatakan tidak boleh mentakwilkan asma wa sifat, lalu bagaimana korelasinya dengan doa Rasulullah memohon agar Ibnu Abbas diberi kefaqihan dan takwil? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang pernah Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas ya, agar diberikan kefaqihan dan dia mentakwil ya, ahli takwil ya, ahli tafsir ya, dengan mengatakan Allahumma fiqhu fid din ya wa ta'wil, ya Allah berikanlah kefaqihan kepada Ibnu Abbas dan berikanlah takwil ya, kepada Ibnu Abbas. Jadi ya, masalah takwil ya, itu memang kita tidak boleh ya sembarangan mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas di dalam Al-Qur'an dan sudah jelas hakikatnya. Ya. Jadi kita tidak boleh takwil-takwil lagi. Tidak boleh ya. Seperti mentakwilkan ya Iyad itu jelas maknanya adalah tangan Allah. Ya. Allah jelas punya tangan. Kita tidak boleh takwilkan dengan makna an-ni'mah misalnya, atau dengan makna kekuasaan, Ya. Itu tidak boleh. Kemudian makna istiwa misalnya, Allah bersemayam di atas ars. Tidak boleh kita takwilkan dengan istaula, bahwa Allah itu berkuasa. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau masalah nama dan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh mentakwil. Ya, sudah jelas soalnya nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Ummu Sufyan. Dan kini kita buka kembali dari WhatsApp yang masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, agak berseberangan dengan tema, apakah hukuman bagi orang yang telah mengucapkan wallahi akan tetapi dia tidak melaksanakannya padahal dia sudah mengucapkan wallahi sebelumnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam masalah bersumpah, ya, pertama yang harus diperhatikan, ya, orang bersumpah itu tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Misalnya orang itu bersumpah dengan kedudukan nabi, ya. Misalnya bijahin nabi, yaitu misalnya dengan kedudukan nabi, atau dia bersumpah dengan Ka'bah misalnya, wal Ka'bati, demi Ka'bah, ya tidak boleh, ya. Jadi bersumpah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang yang bersumpah dengan mengatakan wallahi, ya, dia harus, ya, menerima konsekuensinya. Orang yang bersumpah, ia harus tepati. Ia harus tepati sumpah itu. Kalau ia tidak menepati, ya berdosa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah. Dan kini masuk kembali dari SMS dari Bapak Yulian di Tegal Alur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di luar tema. Saya mengamalkan sholawat Nabi 1000 kali dalam sehari. Tetapi saya bagi menjadi 5 waktu setiap ba'da sholat. Setiap ba'da sholat 200 kali. Dan sebelum baca sholawat, saya baca dulu istighfar 100 kali. Dan ini saya lakukan setelah sholat, ya, setelah sholat ba'diyah. Apakah ini termasuk bid'ah, Ustaz? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Masalah sholawat, ya, kita lihat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi, ya, asroh, ya." Barang siapa yang bersolawat dengan satu solawat, kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan bersolawat kepada 10 kali solawat. Ya, tentu dalam bersolawat, ya, kita harus mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita berlebihan, ya, dalam bersolawat, yang mana tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya sampai-sampai kita bersolawat dengan 100 kali misalnya, yang mana tidak ada contohnya dari Muhammad SAW. Ada solawat nariyah, ya, ini jelas tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Yulian di Tegal Alur. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Dan waktu kini telah menunjukkan pukul 7:34, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kelanjutannya dari kajian kitab Aqidatul Tauhid yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zikrul Rahman, Anda bisa ikuti di setiap hari Selasa mulai pukul 06:30 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, untuk setelah acara ini kita akan buka bimbingan tahsin Al-Quran.